No, un cigarrillo. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu untuk menggerakkan kaki-kaki kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah. Nikmat ilmu Bapak-bapak. Mereka yang senantiasa bersemangat mencari ilmu, maka mereka inilah orang-orang yang tidak akan mengalami kerugian baik di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak mungkin sudah hafal semua tentang surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia di dalam. Jadi di sini tidak ada pengecualian, semua manusia. Jadi awal di sini Bapak, innal insana, di sini ada al-ma'rifah. Di sini dalam istilah ilmu nahwu adalah al-istidrakiyah. Seperti kemarin kita sampaikan surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Di sini juga al-insan pakai al juga. Ini semua manusia. Semua manusia benar-benar dalam kerugian. Ini wabah. Siapapun dia, semua manusia, baik itu raja, baik itu pemimpin-pemimpin, baik itu rakyat bawahan, baik itu buruh, baik itu orang kaya, orang miskin, semuanya dalam kerugian, rugi di dunia dan di akhirat. Kecuali Bapak, ada 4 kriteria yang adalah kita berhias dengan kriteria yang Allah sebutkan ini Bapak. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 4 ini yang mereka tidak mengalami kerugian. Yang pertama adalah Bapak, yaitu mereka yang beriman. Beriman. Yang kedua adalah wa amilus solihat, beramal soleh. Beramal soleh. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, mereka terus menerus senantiasa menasehati dalam kebenaran. Kemudian watawasau bis sabr, yang keempat adalah mereka juga terus menerus menasehati dalam kesabaran. Ya Allah. Kalau kita renungkan empat kriteria ini Bapak, orang yang tidak mengalami kerugian, bagaimana orang bisa beriman, keimanan yang benar, bagaimana seseorang bisa beramal soleh, kemudian bagaimana seseorang dengan dia bisa saling terus-menerus nasihat-menasihat dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, manusia di dalam kesabaran, kembalinya ke satu perkara Bapak, yaitu apa di sini Bapak? Semuanya butuh ilmu di sini Bapak. Orang mau beriman Bapak, mereka tidak punya keilmuan bagaimana mau beriman kepada Allah, sementara mereka saja tidak tahu Allah itu siapa. Mau beriman dengan kitab-kitab Allah, bagaimana dia mau bisa beriman, sementara dia saja membaca Al-Quran saja tidak bisa. Salah satu perkara agar seseorang itu bisa dekat dengan Al-Quran, langkah pertama yaitu dia harus bisa membaca. Kalau seseorang dia membaca sudah keberatan, tidak bisa, terus bagaimana dia mau mendekat kepada Al-Quran? Tentunya ini akan semakin berat. Apa? Keimanan yang benar apa? Keimanan yang benar butuh kita ilmu. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, bagaimana keimanan yang benar? Keimanan harus sama dengan keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyelisih. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Ya Allah. "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman dengan keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Ya Allah, perlu kita belajar. Perlu kita belajar supaya keimanan kita bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah generasi terbaik. Generasi terbaik. Langsung rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung dibimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik Allah. Yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, jadi kalau keimanan kita kita tuntut harus dengan ilmu terus menerus belajar, terus menerus memperbaiki keimanan kita. Jangan sampai kita punya keyakinan-keyakinan yang di situ jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan ini keimanan butuh ilmu, kita belajar. Kemudian Bapak, setelah kita beriman, maka tidak cukup seseorang hanya pengakuan saya beriman. Tidak cukup Bapak, harus dia wa'amil sholihat, beramal soleh. Amalan soleh apa ini? Tentunya di sini amalan soleh, seseorang mau bisa mengerjakan amalan soleh juga harus dengan ilmu. Tidak boleh kita melakukan amalan tanpa ilmu Bapak. Tidak boleh. harus ada tuntunannya, mana ayatnya, mana hadisnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu, man amila amilan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis sering kita dengar. Karena siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka dia tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh ilmu lagi, Bapak. Butuh ilmu lagi. Ya. Kalau kita ingin tidak rugi, semangatlah mencari ilmu, Bapak. Sebagaimana juga hadis Jabir bin Abdullah rawahu Muslim. Hadis sering disampaikan khatib-khatib ketika hari Jumat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau khutbah senantiasa membaca hadis ini, Bapak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setelah mengatakan amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini setiap Rasulullah khutbah sering membaca ini, Bapak. Ini juga dipraktekkan oleh khatib-khatib ketika khutbah-khutbah juga menyampaikan ini. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan, tidak ada yang lain, Bapak. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Apa yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Al-Quran. Wakhiral huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan, perkara yang diadakan dalam perkara agama yang tidak ada tuntunan dari Nabi, tinggalkan, Bapak, jangan dikerjakan. Karena setiap yang diadakan itu adalah sesat, dan setiap kesesatan di mana, Bapak? Di neraka. Ini, Bapak. Saya di sini sering dibaca khatib-khatib ketika hari Jumat. Ini, Bapak, ya. Jadi wa amilu shol dengan ilmu juga. Wa tawasau bil haqqi. Manasir nasihati dalam hal kebaikan. Jadi saya nasihatkan kepada diri kami pribadi, Bapak, dan kepada jamaah sekalian, jangan ketika ada orang ceramah memberikan ayat Al-Quran, kemudian ayat itu mengena kita, jangan kita merasa tersinggung, Bapak, merasa tersinggung sehingga kita benci sama usahanya. Padahal, Bapak, nasihat ini disebutkan di dua surat, surat Adz-Dzariyat, wa dzikra fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu pasti memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Jadi, Bapak, saya nasihatkan kepada jamaah sekalian, bersemangatlah menghadiri majelis-majelis ini supaya kita semakin mendapat nasihat-nasihat untuk perbaikan kehidupan kita. Terima dengan baik, apalagi dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kita terima. Ya, Bapak. Fadzakir inna fa'ati dzikra, ini juga, Bapak. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Surat apa ini, Bapak? Bang Uglis. Fadzakir fa inna fa'ati dzikra, sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Surat apa, Bapak? Ala sabihisma rabbikal a'la. Berilah peringatan. Sebenarnya peringatan itu bermanfaat. Ya, Bapak. Terus semangat memberikan nasihat, dan juga semangat, Bapak, kita mendengarkan nasihat-nasihat. Jangan merasa bosan, Bapak. Terus menerus. Kemudian wa tawassaw bis sabr, dan terus menerus di dalam kesabaran. mereka yang akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan mendapatkan kalimatan-kalimatan yang hakiki adalah mereka yang bisa bersabar. Seseorang itu tidak dinilai di awal kehidupan apa. Awal kehidupan semangat ngaji, semangat beribadah. Tapi ketika di akhir kehidupan dia malah berpaling tidak bersabar. Ini bukan orang yang bahagia. Adalah mereka yang terus menerus di atas kebenaran Allah. Sabar ya. Sabar. Betul kita ilmu juga Allah. Yang sabar ma'ruf. Dijelaskan para ulama, sabar itu dibagi menjadi tiga saja. Tidak ada yang keempat, tiga saja. Sabar. Yang pertama adalah sabar dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Harus sabar Allah. Seperti kita duduk semakin juga harus sabar. Sabar Allah. Meskipun ya, mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang begitu gencarnya agar kaum muslimin malas untuk mengaji ya. Disebar ya, HP-HP yang canggih yang harganya murah ya, sehingga perhatikan Bapak anak-anak kaum muslimin ya, bukan mereka lihat Al-Qur'an. Lihatnya HP ya, dari pagi sampai malam HP terus, apalagi liburan. Ya Bapak, sabar yang pertama adalah dalam menjalankan kita perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar. Sholat Bapak, kita jaga sabar. Kemudian juga sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar Bapak. Tetangga-tetangga kita ya. Banyak masyarakat yang mereka jauh dari tuntunan Al-Quran ya. Mereka bergelimang dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Harus bersabar ya. Kita harus bersabar tinggalkan dosa-dosa. Kemudian sabar yang ketiga Bapak, adalah sabar menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sakit ya. Mungkin kekasih kita, keluarga yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar Allah. Sabar ya. Tidak boleh meraung-raung ya. Teriak-teriak ya. Sedih terus menerus. Harus bersabar ya Bapak. Empat ini adalah sumbernya satu saja, ilmu Bapak. Jadi kalau kita tidak ingin rugi Bapak, sana jahatkan, bersemangatlah mencari ilmu ya. Mencari ilmu Bapak sungguh-sungguh, jangan malas-malas. Ada sebuah nasihat yang berharga Bapak, mungkin hari ini saya menyampaikan faedah ini, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ya, mungkin ya, mazhab yang dipakai di berbagai negara termasuk negara Indonesia itu pakai mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, seluruh dunia mengakui keilmuan beliau. Beliau ini Bapak ya, kalau Bapak melihat para imam-imam kita, mereka sangat perhatian sekali masalah Al-Quran. Al-Quran itu nomor satu bagi mereka. Perhatikan Imam Syafi'i Bapak. Imam Syafi'i di sini, beliau usia 7 tahun masih TK di situ Bapak. Sudah apa di situ Bapak? Sudah hafal Quran. Ya, sudah hafal Quran umur 7 tahun. Anak kita jauh Bapak. Alhamdulillah sudah di Indonesia, alhamdulillah banyak yang belum usia 10 tahun tapi mereka mampu menghafal Al-Quran ya, bahkan sebagian mereka orang buta tidak bisa melihat, mampu apa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berjanji di situ walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sungguh-sungguh kami mudahkan Al-Quran. Di sini Allah berjanji bahwa Al-Quran itu mudah di sini, mudah, mudah untuk kita baca, mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita renungkan, mudah untuk kita hafalkan, bapak-bapak. Dan kemudahan-kemudahan tak kalah setelah memberikan nasihat-nasihat. Jadi kalau orang itu terkena nasihat Al-Quran itu biasa langsung menusuk ke hati yang paling dalam. Ya Pak, mudah Al-Quran. Tapi di sini fahal min mudzakir, bagi siapa mereka yang mau di sini, mau mengambil pelajaran. Ini Bapak. Jadi mudah. Makanya berarti Bapak, orang yang hafal Quran itu bukan satu dua, ribuan. Ya. Karena begitu mudahnya Al-Quran untuk dihafal. Beliau menasihatkan Bapak, ya. Akhi lau tanal ilma illa bisittatin sa'ulbika antasyiliha dibayani. Wahai saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, Pak. Saya akan jelaskan 6 perkara itu kepada kalian dengan rinci. Mungkin Bapak pernah mendapatkan faedah ini. Ini kalau kita mendapatkan ilmu 6 perkara, Bapak. Siapa yang bisa menyebutkan 6 perkara ini? Mas Agus, mana Mas Agus? Anda Mas Agus, pertama zakaun. Pertama adalah kecerdasan. Apabila kecerdasan ini bisa kita latih, ya. Bisa kita latih, ya. Kalau orang yang sudah cerdas, masalah tidak bersyukur. Karena IQ manusia itu berbeda-beda, Bapak. Tapi tidaklah kita tetap bersemangat, ya. Kemudian yang kedua, anda masalah ijtihadun, Bapak. Sungguh-sungguh, ya. Jangan malas-malas. Dalam mencari ini jangan malas, sungguh-sungguh, ya. Yang kedua, apa yang ketiga? Hah? Nanti itu hirsun, semangat Bapak. Ada sama juga di sini. Sungguh-sungguh semangat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tabadir hamun, butuh uang Bapak, butuh bekal. Seperti di sini Bapak, ya, belajar tamhid, ya, harus mengeluarkan biaya, beli Al-Qur'an. Kemudian wasabatul ustadi, berteman dengan ustaz Bapak. Kalau Bapak ingin berhasil, ya, berteman dengan ustaz. Kalau seorang pencari ilmu, kalau dia temannya buku, ya, membaca-baca sendiri, ini gurunya siapa Bapak di sini? Syaitan gurunya. Dia akan dibimbing syaitan itu. Butuh ustaz Bapak. Kemudian setelahnya watul zaman Bapak. Watul zaman. Ini yang banyak manusia tidak sabar ketika tul zaman. Apa itu tul zaman Bapak? Apa? Waktu yang panjang Bapak. Orang mau bisa Al-Quran, mau ahli Al-Quran tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidak bisa. Harus terus menerus. Terus lama waktunya Bapak. Nasib-nasib yang berharga, mulai Bapak. Terus menerus kita mencari ini, sungguh-sungguh, sampai kita, ya, tutup usia. Allah sebutkan di surah Hijr ayat yang terakhir, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka yaqinin, Bapak. Dan terus menerus kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ibadah yang paling mulia adalah istimewa mencari ilmu. Mencari ilmu ini sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian. Dan Bapak, nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Jadi harus tadi Bapak, turun zaman, waktu yang panjang. Tidak bisa orang mencari ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Harus terus menerus. Dan Bapak, mudah-mudahan sedikit ini yang memberikan semangat kita semuanya untuk mencari ilmu. Kemudian hari ini Bapak, apa ini? Pak Muklis, mana Pak Muklis? Tidak ada. Mau talqin atau teori? Bapak. Kalau teori banyak yang kitabnya sudah punya semua Bapak, kitabnya. Banyak yang belum punya. Ini masih itu. Teori atau talqin ini? Talqin aja ya, karena banyak yang tidak pegang kitab ini. Saya khawatir nanti sebenarnya mau jelaskan Bapak tulis tentang kemarin kita Rum Usman itu, cuma sepertinya banyak yang belum punya kitab, ya, nanti kurang paham nanti, ya. Jadi saran bapak di sini semangat, ya, kita pelak-pelak. Sehari ini kita takin saja, ya, kita takin. Ini yang belum punya kitab mungkin bisa hubungin, ya, Mas Basori, ya, Mas Basori. Baik, kita lanjutkan takin kita. Alhamdulillah kita sampai surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ayat halaman 588. Saya cerita sebentar saja insyaallah. 588. Di situ ayat 16 insyaallah. Sampai 16 kita. Sudah kemudian dibuka Al-Qur'annya halaman 588 ayat 16. Atau ayat 15, ayat 15 saja kita ulang dari ayat 15. Sudah ketemu ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Perhatikan ayat 15 ya Pak. Kallama innam marrabbin yawma idzin lamahjubun. Sama-sama. Thumma innahum lasalu jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum tukadzibun. Sama-sama. Nah, tadi pada kuntum bini, ya, di situ ada nun sukun bertemu dengan ba. Ah, Anda enggak selamat. Nah, ikhlas salah Mas Muhammad, bukan ikhlas di sini. Apa? Tuh, di sini adalah ikhfa syafawi. Kalau ikhlas itu nun sukun apa, Pak? Ya. Maka di sini didengungkan apa, Pak? Kuntum. Gitu, Pak. Lamanya mendengung dua harokat, panggungnya. Kuntum. Sama-sama. Sekali lagi ulang. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Sama-sama. Saya lanjutkan. Kalla كتاب الأبرار لفي عليين. سلام. سلام. وما أدراك ما كتاب مرقوم. سلام. كتاب مرقوم. مر di sini, ra di sini punya hukum. Ya Bapak, ini ilmu tajwid yang akan kita kupas tuntas di pertemuan ini. Nama sepatu ra di sini tebal atau tipis? Kenapa tebal maksud Bapak? Baik, nama. Kalau rok sukun dia sebelumnya fatrah maka dia tebal. Ini yang banyak orang tidak tahu. Tidak boleh kita baca markum, ini keliru. Mar, tidak boleh mar. Apalagi mor, morku tidak boleh mor. Namanya tipis, soalnya tebal. Maka di sini bibirnya mati, bapak. Markum, sama-sama. Sama sekali lagi, kita markum, sama-sama. Coba sama-sama dibaca ayat 15 sampai 20. Ya, saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Kalla. Dan total bagus terus. Salah baca terus. Salah baca sekali terus. Sama saya tata bantu ngajar ya. Sama saya tata bantu ngajar karena banyak hadirin harus semua harus tertangani. Setelahnya kita membaca sambil alhamdulillah.